Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memulai pembacaan kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh seorang alim jalil mujaddid fi qarn Asamin Ashar, seorang mujaddid pada abad ke-18, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kitab Kashfus Syubuhat, dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa kitab ini ditulis dalam rangka untuk membongkar, untuk membantah syubhat-syubhat yang ada pada orang-orang yang ada di zaman beliau rahimahullah, yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, namun pada hakikatnya amalan-amalan mereka serta perbuatan-perbuatan mereka banyak yang menyelisihi dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan masuk kepada penentangan serta penyelisihan asas dari agama Islam itu, yaitu at-tauhid. Namun ternyata mereka, orang-orang tersebut, pada barisan mereka pun ada sekelompok orang, segelintir orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmu tersebut ternyata mereka memunculkan sekian banyak syubhat tentang permasalahan atau yang berkutat terkait dengan seputaran at-tauhid dan syirik. Maka akhirnya Syekh rahimahullah mulai untuk membantah mereka dan membongkar bahwa pada hakikatnya apa yang mereka sebutkan tersebut batil. Nah, ini kurang lebih topik atau maudhu', inti permasalahan, isi dari risalah Kashfus Syubhat. Nanti insyaallah akan kita lalui beberapa syubhat-syubhat tersebut dan bagaimana bantahannya. Tayib, kita mulai. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita telah mengetahui bismillahirrahmanirrahim bahwa kalimat ini, kalau ringkasannya, kalimat ini disebut dengan apa? Apa? Basmalah. Kalau tasmiyah bagaimana? Bismillah, ya. Kalau bismillah itu tasmiyah, kalau basmalah ini bismillahirrahmanirrahim. Tentunya para ulama berselisih, namun yang rajih bahwa, atau yang disepakati oleh para ulama dan yang pasti, bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Namun apakah al-basmalah ini merupakan bagian dari setiap surat dalam Al-Qur'an? Nah, dalam Al-Qur'an atau bukan? Yang rajih bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Quran, karena kita mengetahui hadis yang berkaitan dengan Al-Fatihah, hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala qasamtu bainal abdi wa baina abdi wa bil abdi kismain, aku bagi Al-Fatihah ini menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di situ secara tegas mengatakan bahwa Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bukan bagian dari setiap surat dalam Al-Qur'an, namun dia adalah bagian dari Al-Qur'an. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi fa awwaluhum nuhun alaihi salam. I'lam rahimakallah, i'lam kalimat atau fi'il amr, perintah. I'lam, alima ya'lamu i'lam, berarti suruh untuk berilmulah, ketahuilah, ilmuilah dahulu. Nah, kalimat yang didatangkan dalam rangka untuk tanbih, agar pembaca yantabih, perhatian. Nah, untuk memulai sebuah bacaan, sebuah risalah, Syekh mendatangkan dengan i'lam, ketahuilah, berilmulah. Rahimakallah, rahimakallah, dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya doa dengan rahmat itu tidak melulu berlaku bagi amwat, ya. Nah, boleh kita mengucapkan berkata Syekh Ubaid atau berkata Syekh Rabi rahimahullah, boleh? Hah? Use? Hah? Boleh apa tidak? Yang menjawab angkat tangannya, biar jelas siapa ini yang ngomong. Siapa itu? Salman. Boleh apa tidak Salman? Boleh. Nah, ini buktinya. Karena doa rahmat sebetulnya enggak ada masalah. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Nah, walaupun seringnya diitlakan untuk orang yang sudah meninggal, namun bukan berarti kemudian tidak boleh orang kita mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmah. Anna tauhid huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Tauhid yaitu ifradullah, menjadikan satu. Nah, mengesakan, mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Di sini ada sebuah poin, ada sebuah tanbih bagi kita semuanya. Ya, kita tahu ini sekarang, ini permasalahan ibadah. Tauhid apa? Ifradullah Subhanahu bil ibadah. Mengesakan Allah, menjadikan dalam ibadah ini hanya untuk Allah. Ifrad, menunggalkan Allah dalam ibadah. Ada yang masih ingat risalah Salasatul Usul? Nah, wa anwa'ul ibadatil lati amarallahu biha, misal Islam wal iman wal ihsan wa minha. Nah, ada yang masih hafal? Nah, wa minhu, siapa dia ngomong? Siapa? Ad-du'a. Terus wal khauf war raja, tawakkul, dan yang seterusnya. Baik. Ini ibadah ya ikhwan. Sehingga jangan dibayangkan ibadah itu adalah hanya tauhid, hanya puasa, hanya salat, zakat, sedekah, haji, birrul walidain, jihad, Bahkan yang pertama kali disebutkan oleh Syekh, contoh-contoh yang pertama kali itu yang terkadang banyak di antara kita yang lalai bahwa hal tersebut ternyata bagian dari ibadah, yang dimana ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah maka itulah syirik. Sarfuha li ghairillah syirkun. Ya. Ketika ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka tentunya syirik. Dan di antara ibadah addu'a. Dan juga apa? Al-khauf war-raja, tawakkul al-khauf ya ikhwan. Ar-raja ya ikhwan. Al-khauf rasa takut, raja harapan. Nah, at-tawakkul. Ketika harapan yang dia sematkan hanya kepada Allah, ketika rasa takut yang dia berikan hanya kepada Allah, maka ini muwahhid. Nah, berarti rasa takut, harapan, ini bagian dari ibadah. Jangan sampai ada di hati kita harapan-harapan, kekhawatiran-kekhawatiran, yang itu bagian dari ibadah. Memang yang namanya rasa takut sudah lewat bersama kita, terbagi menjadi dua. Ya kan? Hah? Apa saja itu? Hah? Apa? Lah, bukan khasiah, gimana? Takut terbagi menjadi dua. Ini sudah lewat kemarin usul Selasa ini. Semua takut ibadah? Hah? Takut kepada singa ibadah? Nah, tabiat. Berarti khauf tabii dan khauf ibadah. Memang yang namanya khauf itu tidak melulu semuanya ibadah. Tapi ketika khauf tersebut bagian dari ibadah, ketika roja harapan tersebut bagian ibadah, ya, maka harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama. Kita meminta kepada hamba, meminta tolong dan yang lainnya kepada makhluk. Boleh-boleh saja. Apa kalau begitu dhabitnya, patokannya? Banyak ibadah-ibadah yang memang atau beberapa hal yang dia tidak murni ibadah. Ada yang ibadah, ada yang tabii. Seperti tadi khauf, roja. Nah, isti'anah dan yang lainnya. Berarti kalau gitu apa dhabitnya? Patokannya apa? Yang dengan itu akhirnya hal tersebut kita tahu bahwa ini ibadah, yang satunya bukan. Apa? Sudah lewat bersama kita ini. Nah, dalam perkara apa yang akhirnya hal tersebut menjadi ibadah? Yang dengan itu harus kita berikan hanya kepada Allah. Yang dengan itu apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka syirik. Daman, aina Abu Salim? Ah, now. Apa rumusnya, kaidahnya ya Abu Salim? Hah? Now. Endaman. Ah, Utsman. Minta kesembuhan. Baik. Terus contohnya lagi apa? Meminta hujan. Ini perkara yang tidak mampu kecuali siapa? Allah. Meminta rezeki. Hah? Boleh kita minta rezeki kepada kuburan, mayit atau kepada makhluk? Hanya satu-satu, hanya Allah Subhanahu wa taala, innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Paham? Fima la yaqdir alaihi illallah, ini batasannya, ini kaidahnya. Dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Tentunya seorang hamba dituntut untuk mengambil sebab. Nah, tapi permasalahan hal itu tersebut, khauf itu sendiri, raja itu sendiri, nah, dalam perkara yang memang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka itu ibadah. Sehingga jangan ada di antara kita yang mengharapkan, meminta rezeki, berharap rezeki dari manusia. Seorang manusia dituntut untuk mengambil sebab dalam mencari rezeki, tapi hatinya, ta'aluknya bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lillahi wahdah. Nah, jangan ada kemudian masing-masing dari kita masih ada harapan-harapan kepada makhluk. Mengambil sebab berbuat silahkan, tapi kemudian hati kita masih ada harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan rezeki, akhirnya sampai jatuh kepada pelanggaran syar'i. Nah, al-khauf, kaif seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana takut melalui ibadah, takut untuk kemudian diazab. Ibadah ini, siapa yang bisa mengazab di akhirat? Hah? Hanya Allah semata. Seorang hamba mengklaim bahwa dirinya takut kepada Allah untuk diazab di yaumul kiamah, namun amalannya, kenapa dia masih berkutat? Kenapa dia masih berada di tempat-tempat yang di situ ada pelanggaran syari? Mana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini ibadah. Hati-hati ya. Nah, harapan kita gantungkan hanya kepada Allah. Tawakkul kita, rasa takut kita, nah, ini bagian dari ibadah ya ikhwan, yang kita dituntut. At-tauhid huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kita dituntut dalam khauf kita, raja kita, tawakul kita, untuk ifradullah, menjadikan hanya Allah semata. Nah, ini penting ya. Karena apa? Terkadang orang menyepelekan permasalahan ini. Terkadang dipahami hanya ibadah, sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Sementara amalan hati memiliki posisi yang luar biasa. Berapa banyak dari bid'ah yang ada, itu masuk dalam jenis bid'ah mukaffirah. Bukan karena amalan, tapi karena i'tiqad, tapi karena keyakinan. Bid'ah macam-macam. Ada bid'ah hanya mufassiqah, yaitu bid'ah yang mengantarkan pelakunya, dihukuminya ya zalim, dosa besar, fasik, namun tidak sampai pelakunya dihukumi dengan kekafiran. Nah, contohnya banyak. Peringatan-peringatan maulid, ini aman apa urusan hati? Peringatan? Hah? Hah? Amalan. Dzikir berjamaah. Salawat dengan salawat-salawat yang tidak ada contohnya. Ini aman hati atau perbuatan? Hah? Nah. Tapi sekarang keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana. I'tiqad. Keyakinan bahwa Allah itu tidak mengetahui kecuali, tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah kejadian itu terjadi. Dia tidak berbuat, dia tetap sholat, dia tetap puasa, tapi keyakinannya, nah ini. Jahmiyah, Jabriyah, Qadariyah. Nah, makanya disebut oleh para ulama, ya, suatu perbuatan semakin kecil, semakin tidak tampak di sisi manusia, ini lebih syar, suatu kebid'ahan, Orang yang berpemahaman dengan pemahaman Khawarij secara terang-terangan, ya, ini syarnya masih lebih mending dibandingkan Khawarij yang memiliki keyakinan dan hanya koar-koar, dia tidak ikut turun, duduk saja di tempat. Nah, sehingga di sini hati-hati ya ikhwan. Banyak ternyata bid'ah yang menjerumuskan pelakunya kepada kufuran hanya amalan hati. Nah, sama. Ibadah-ibadah yang mulia banyak yang masuk kepada amalan hati. Kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah tidak akan tegak kecuali dalam tiga perkara. Al-mahabbah, kita bagaimana beribadah kepada Allah semata kecuali dengan mahabbah. Kemudian diiringi dengan apa? Al-khauf war-raja. Ini dua hal harus berkesinambungan. Tempatkan pada tempatnya. Oke. Mau kita gantungkan kemana harapan kita sekarang? Nah, rasa takut kita. Kenapa? Kalau memang takut kepada Allah masih halikul ihyah. Kenapa? Dan ibadah. Nah, takut kepada neraka Allah, ini ibadah. Mana buktinya? Kenapa masih kerja di tempat-tempat yang di situ ternyata jelas ada pelanggaran syari? Atau bahkan pekerjaan itu sendiri haram. Mana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang itu adalah tauhid. Yang itu adalah ibadah. Mana? Maka fantabihu ya ikhwanin, tabi hati-hati. Ya, terkadang tidak terasa kita semua, ana, antum, ikhwan kita yang lainnya. Permasalahan al-khauf war-raja. Takut dan harap. Untuk kemudian disertai dengan tawakkul hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Karena ada satu hal yang mau ana sampaikan kepada antum insyaallah. Maka untuk sementara pembukaan kitab Kasyf Syubhat kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka ini sebetulnya yang lebih berkompeten ikhwan yang ada di Karawang Barat, tapi enggak ada masalah. Yang mau di Karawang Timur ingin musyarakah, tafadhalu. Permasalahannya ikhwan, kita tahu ya, barusan kita membahas apa, masalah apa? Ibadah. Tadi disebutkan terakhir contoh-contoh ada apa? Faminhu ad-du'a wal khauf waraja tawakkul. Tawakul, kapan seseorang dikatakan bertawakal kepada Allah, ada tiga. Apa saja? Nah, siapa yang bisa menyebutkan syurut tawakul? Nah, apa? Antum yang paling cepat kok mengambil sebab. Nah, ini yang pertama, mengambil sebab. Yang kedua, Abu Faris. Nah, kalau begitu Abu Faros. Abu Faris gak bisa jawab, Abu Faros. Yang kedua apa Abu Faros? Tawakul. Dak ya Abu Ukasyah Mukhtar. Tawakul ya ikhwan. Hah? Ikhtiar ini mengambil sebab. Ikhtiar. Hah? Sabar? Lah ini beda. Nah, kita dalam bertawakal butuh kesabaran, tapi lain babnya. Ini sudah sampaikan berulang kali ini. Sebentar. Hah? Nah, al-i'timad 'alal musabbib la 'alas sabab. Bergantung hanya kepada al-musabbib, zat yang memberikan sebab tersebut, yang menciptakan sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah. Ya, bukan bergantung kepada sebab. Sakit tetap bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada obat. Obat itu hanya mengambil sebab. Tapi keyakinan hati tetap hanya kepada Allah. Nah, yang ketiga, endaman. Dagi aina nama Muhammad sahih. Hah? Ma'rifatullah birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini yang paling penting. Ya, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya, rububiyahnya, asma'i sifat. Baik. Maka kita ketahui termasuk syarat dari tawakal itu mengambil sebab. Maka di sini ana sekarang ingin berta'awun dengan antum semuanya mengambil sebab, tentunya sambil kita berdoa, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita dituntut untuk mengambil sebab. Ya ikhwan, terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa adanya lembaga pendidikan di kota ini, nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Wallah, ini nikmat yang luar biasa. Antum bisa dengar dan saksikan beberapa kota yang lainnya kebingungan. Tidak ada lembaga pendidikan. Nah, maka yang ada kita syukuri sambil terus kita benahi. Maka terkait hal ini, terkait dengan madrasah kita di sini, terkhusus yang di Madrasah Banat, ya, entah Banat atau Banin, hatta yang di timur atau yang di barat, masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Nah, maka kita terus berusaha dan berusaha. Maka ana bermusyawarah sedikit kepada antum, terkhusus ikhwan yang Karawang Barat. Kita mengetahui namanya anak-anak. Ya, anak-anak dengan segala kepolosan mereka, dengan segala kelucuan mereka, itu anak-anak kita. Tentunya kita dituntut untuk bisa menjaga mereka, penjagaan dari sisi batin ataupun dari sisi yang zahir. Namun namanya saja anak-anak, masih belum sempurna akalnya, apalagi banat. Banat saja perempuan yang sudah dewasa aja naqisatu al-aql wad-din. Ya, perempuan jangankan yang banat, yang nisa, niswah, itu naqisatu aqlin wad-din binasi hadis ar-rasul alaihi salatu wasallam, kurang akal dan agamanya. Tidak mengherankan nanti di tanda-tanda hari kiamat nanti, di antara yang paling banyak mengikuti dajjal min siapa? An-nisa. Ya kan? Kurang agama, kurang akal, apalagi yang banat, anak-anak. Maka terkait keberadaan dan keberlangsungan pondok tersebut, madrasah tersebut, sekali lagi ini anak-anak ya. Tentunya anak-anak ya, kalau berbicara gak bisa kita terima sepenuhnya. Kalau memberikan informasi ya, kita walaupun tentunya kita tidak mendustakan, namun ya juga kita gak bisa mempercayai sepenuhnya. Namun tetap ketika ada hal-hal yang dirasa dikhawatirkan, tidak ada salahnya, ya kan, kita berikhtiar. Maka terkait gedung Banat yang ada sekarang telah menimpa kepada sebagian anak-anak kecil, bahkan juga Banat yang ada. Ana mendengar langsung informasi ini dari istri Ana melalui atau dari para mudarisat melalui istri Ana. Intinya katanya ini ya katanya. Namun yang namanya katanya kan perlu ditelusuri dan perlu ditindaklanjuti. Katanya itu sebagian mereka ya melihat, nah ada sesuatu di situ katanya ini. Nah tapi sesuatu tersebut memang, dan ini termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sesuatu tersebut itu hak keberadaan mereka ada. Sampai ada dalam ayat Al-Quran atau dalam surat dalam Al-Quran disebut dengan surat apa? Al-Jin. Nah, yang mengingkari keberadaan jin mubtadi' dal, dan dikhawatirkan dia kafir karena dia mendustakan Al-Quran. Nah, 1, 2, 3 anak, kalau gak salah 4 atau 5 anak anak coba telusuri. Namun ya anak-anak lah ya. Walaupun memang antum udah pernah masuk ke situ semua? Hah? Pernah ya? Belum? Ada yang belum pernah? Mau coba bermalam di situ? Intinya begini ya Ikhwan. Labas, hal tersebut memang kita juga tidak bisa menangani 100%, tapi tidak ada salahnya juga. Toh, ya enggak menutup kemungkinan di mana-mana itu ya ada hal seperti itu. Dan kita berusaha agar anak-anak kita ini tenang. Kan seperti itu. Ya. Kita dituntut untuk mengambil sebab. Nah. Inna syaitan layafirru min baitin tukra'u fi suratul Baqarah. Aukamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang disitu dibacakan surat Al-Baqarah. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Nah, yang menjelaskan bahwa memang, atau hadis-hadis yang lainnya yang memang menjelaskan di situ bagaimana bimbingan dari Islam agar dijauhkan dari asyaitah, dari kalangan jin. Doa masuk kamar mandi itu salah satunya ya. Menutup pintu ketika membaca bismillah, makan dengan membaca bismillah dan yang lainnya, membaca ayat kursi ketika mau tidur. Itu salah satu sebab. Dan syariat mengajarkan kita memang untuk mengambil sebab agar kita terhindar dari gangguan makhluk seperti itu. Ya buktinya ini tadi. Ya kan? Maghrib, anak-anak jangan suruh di luar. Maka terkait hal ini, walaupun juga mungkin tempat-tempat yang lain ada juga, sangat mungkin. Maka kita berusaha untuk menutup celah ini. Ya, memberikan rasa tenang. Kita berusaha sebisa kita. Nah, untuk anak-anak kita, jangan sampai kita menunggu kejadian, kan seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, kalau sudah ada kejadian, waliyadzubillah, itu malah semakin tidak nyaman. Anak-anak semakin lebih ketakutan. Mental akhirnya juga down. Walaupun kita terus haruskan ajarkan tauhid. Kita harus ajarkan keyakinan bahwa makhluk seperti itu tidak akan bisa mengalahkan Allah dan yang lainnya. Nah. Tapi tetap, syariat menuntut untuk kita mengambil sebab yang lain-lainnya agar tidak diganggu oleh jin. Ya tadi buktinya, baca bismillah, jangan keluar maghrib, dan yang lain-lainnya. Nah ya, dan ini sudah ada informasi. Maka sempat waktu itu rapat dengan para pengurus di Karawang Barat. Salah satu hasil dari rapat tersebut, kita berusaha agar gimana tempat tersebut bisa lebih tenang buat anak-anak kita. Di antaranya, tapi tafadhalu antum kalau mungkin ada pendapat lain, ya. Nah, gimana kalau kita, ini kan sekarang liburan nih, apalagi liburan nih sekarang kan, cenderungnya sudah kosong terus ini. Kalau kemarin ketika hari-hari KBM hari-hari biasa, maka setiap harinya ada aktivitas, walaupun hanya siang saja sampai sore, pagi sampai sore. Adapun sekarang kosong. Maka sebelum masuknya tahun ajaran baru, kita para pengurus sepakat coba kita berta'awun. Ikhwan situ berta'awun. Bagaimana ta'awunnya? Ya sudah kita terapkan hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang tadi. Gimana kalau kita berta'awun hanya pada kurang lebih 6 hari atau 7 hari, yaitu kurang lebih seminggu. Kita bergantian, bukan jaga, tapi tidur. Ya. Tidur malam, tapi bukan hanya sekedar tidur, namun diharapkan di situ gantian masing-masing membaca Al-Qur'an, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Mu'awwidzatain dan yang lainnya. Nah. Tapi juga bukan sendiri ya. Tenang, jangan khawatir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita rajulun wahda. Ini termasuk dari adab, dari pengarahan Rasul alaihi salatu wasallam. Rasulullah melarang seorang untuk tidur bermalam sendirian. Disebutkan hikmahnya oleh para ulama, di antaranya salah satunya ini. Kemudaratan atau hal yang terjadi pada seseorang, termasuk gangguan dari jin, apabila dia bersendirian tidak ada yang menolongnya. Tapi kalau ada yang lainnya, nah, maka tercetus kita oleh para pengurus, gimana kalau kita bertahun pada 6 hari terakhir. Kita masuk mulai pada tanggal berapa? 29 ya. Itu daftar ulang ya. Nah, berarti 28, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Itu malamnya minimalnya 5 orang misalnya. Nah, bersama-sama bermalam di situ gantian. Nah, atau kalau misalnya enggak harus gantian, satu di sini, satu di sana misalnya membaca Al-Qur'an. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan itu ya berkurang penampakan-penampakan itu. Dan bahkan kalau bisa ya mudah-mudahan tidak ada yang dilihat atau melihat. Gimana menurut antum? Nah. Setuju? Malam aja ya, malam aja. Ya siang kan kita aktivitas artinya. Nah, artinya biar tidak memberatkan. Kita kan juga sudah ada apa? Kalau malam kan jaga di sini ya. Kalau kalau siang pagi sampai sore atau sampai malam lah ya. Tapi bukan jam tidur kan kita jaga di sini ya. Kecenderungannya di sini hampir tiap hari kecuali malam Ahad ya. Malam Ahad ya Bu Hanan. Yang dijaga oleh Pak RT itu setiap hari kecuali atau setiap hari ya. Nah, itu pas jam tidur. Nah, ini kita jam tidur pada 6 hari itu. Nah, coba kita ta'awun untuk bermalam di situ. Nah. Gimana Ikhwan? Siap insyaallah ya? Nah. Kok ini yang hadir banyak yang ngomong cuma. Nah, uji nyali ya bukan juga insyaallah. Toh kita itu nyali ini kan urusan hati. Ya. Nyali ini kan urusan hati. Ya enggak boleh takut hal-hal seperti itu. Boleh jangan takut tabii. Nah, tapi takut ibadah yang akhirnya dengan itu lewat jalan. Itu kalau lewat jalan kalau enggak ngasih klakson celaka. Kan ada yang gitu ya sebagian tempat, atau kalau enggak ngelempar duit atau enggak apa. Nah, ini khauf sudah khauf ibadah akhirnya. Nah, khauf tabii wajar. Nah, tapi ya kalau sudah waktunya ibadah, sholat subuh, rumahnya mau gak mau ngelewati sini misalnya. Tuh, ini subuh masih gelap ini. Gak ada yang nemenin, biasanya ada yang nemenin. Aduh, sholat di rumah aja deh. Nah, ini hati-hati. Nah, ya. Takut. Ya gak apa-apa ya, memang makhluk seperti itu bisa mencelakakan manusia. Tapi kan Allah beri, atau Rasulullah SAW beri jalan keluar. Nah, yang jalan keluar ini memang mujarab, seperti itu. Ya, sehingga ya sudah, walaupun takut, sudah bismillah, baca ayat kursi, baca mu'awidzatain, yang penting jalan. Walaupun sambil merinding-merinding, misalnya. Tapi bismillah, long iba, masa sampai 100 ribu ditinggalkan misalnya. Nah, jadi seperti itu ya ikhwan. Kalau memang yang disepakati, ini hanya waktu sangat terbatas. Ya coba kita sekarang atau mau di sini, atau sekalian dilelang di sini, atau ntar di grup. Selang di sini aja ya. Mumpung ada. Nah. Jadi kita mulai malam 23 itu hari apa, coba dilihat ada yang punya tanggalan. Malam Senin ada latihan silat. Tapi kayaknya kita enggak melewati itu. Kita mulai enggak tahu, coba tanggal 23 itu hari apa? Hah? Hari Senin. Oh, berarti pas ya, malam Senin ya. Senin malam Selasa. Nah. Ya, terus gimana? Enggak ada masalah. Ya sudah, kalau gitu ya cukup 5 aja sudah, yang lainnya ntar gantian. Nah, seperti itu. Enggak ada masalah mulai malam Senin misalnya, 5 orang. Ya lebih enggak apa, tapi jangan terlalu sedikit lah ya, artinya biar juga enggak ada masalah. Sudah, kita mulai lelang aja sekarang. Mau dimulai malam Senin fadhol, yang ditekankan mulai malam Selasa. Tapi kalau mulai malam Senin bisa, alhamdulillah. Seperti itu. Dimulainya jam berapa? Janjian aja. Kumpulnya di sini dulu. Nah. Udah datang berdua bertiga, ya sudah baru ke sana. Seperti itu. Nah, mulai terserah, mulai jam berapa. Yang pasti sampai azan subuh sudah masing-masing persiapan sholat wudu, sholat di sini selesai. Artinya setelah itu selesai. Nah, jadi dia numpang tidur, tapi sebelum tidur ya sambil dibantu baca. Malam tengah malam bangun sholat qiyamulail, sambil dibaca Al-Quran sedikit dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Tayyip, yang malam Selasa kita butuh 5 orang. Abu, Bapak Amir mau ikut? Ya, sip, jazakallahu khair. Abu Lutfi, Abu Abrar, Pak Amir, Abu Maulana, dan Abu Ridwan. Tadi sudah ini. Nah, ada yang nyatet ini ya. Notulennya ada enggak? Abu Hanan? Nah, ini malam Selasa berarti malam 23. Kok malam 24? Ya, malam 23 dong mulainya dong. Jangan malam 24. Malam Senin, ya sudah itu malam Senin. Hah? Hah? Ya sudah, ini malam Selasa ya, sudah ya. Sudah malam Senin sekarang. Antum, ya. Iya, ya artinya yang bisa aja. Abu Aisyah. Terus siapa lagi yang malam Senin? Abu Faris. Nah. Terus Abu Nadifah. Antum siapa? Abu Sofyan. 4 ya, kurang 1. 6, Riki. Ya. Malam Seninnya ini Abu Hanan. Oh, itu malam Selasa itu malam Selasa. Abu Abror, Pak Amir, Abu Lutfi, Abu Maulana, Abu Ridwana. Seperti itu. Mm-hmm. yang Selasa tadi Abu Aisyah, Irwanto, terus Abu Faris. Iya, yang malam Senin, iya. Yang malam Selasa kan tadi Pak Amir dan kawan-kawan itu. Ini sekarang yang malam Senin, berarti malam sebelumnya. Yang malam sebelumnya. Malam Jumat itu tanggal berapa? Hah? Malam Jumat tanggal berapa? 27. Ya, nah bisa, hah? 26. Oh, jangan. Saya enggak. 26 itu hari apa? Kamis. Oh, jadi Jumat 27-nya ya. Malam 27. Ya, nah bisa insyaallah bantu. Ngajak anak-anak sekalian. Nah. Baik, sudah ya Bu Hanan? Malam Senin sudah, malam Selasa sudah? Abu Faris, Rakhriki, terus Abu Sofyan, Abu Nadifa. Dah. Sekarang yang malam Rabu, berarti malam berapa, tanggal berapa? Malam 24. Malam 25. 6. Yang bisa Abu Rehana, Abu Faris. Berdua berani. Kurang tiga, Abu Rehana, Abu Faris. Nah, yang lain? Ah, Abdul Razak mau bantu, tanya. Ah, Abdul Razak ya. Abu Hanan. Ah, Awaluddin. Oh, ini bujang-bujang semua ini. Sama ah siapa? Yunus, nah. Ah, Yunus. Tapi ntar jangan saling curhat lo ya. Jangan ngobrol. Baca Quran. Nah. Malam 25. Terus malam 26. Siapa antum? Abu Qais. Malam 26 Abu Qais. Terus ini kan kita numpang tidur ya. Ini enggak ngambil waktu, artinya beda dengan jaga-jaga mungkin butuh. Ini aktivitas kita tidur biasa, hanya ya sebelum tidur silahkan sambil dibaca. Ya enggak apa-apa ngobrol-ngobrol sedikit, artinya sekedar ala kadarnya. Nah, artinya numpang tidur saja. Ya sesekalilah. Nah, tidur bersama ikhwan. Kalau tidur bersama istri kan udah sering. Tiap malam. Nah. Bentar. Berarti malam 26. Siapa tadi? Abu Qais. Terus mana nih yang barat nih? Sudah antum malam 25. Abu Ahwas. Mana yang berat, ikhwan yang berat? Oh, 6. Abu Yasir. Abu Yasir, ah, Agung, Z ya. Nah. Sama satunya? Ah, Asad, 6, Asad. Malam 26. Baik. Malam 27. Malam Jumat ya. Ya sama Ana bisa insyaallah. Hah? Kok enggak jadi? Siapa? Abu Sadam, siapa itu? Hah? Siapa? Ana enggak ngelihat Ana. Abu Sadam, nah. Ya, baik. Abu Sadam, hah? Abu Sadam, Ana insya Allah siap, tulis saja Ana. Abu Saroh, terus Abu Rafli ya. Ana, Abu Saroh, Abu Sadam, Abu Rafli, kurang satu. Abu Mu'ad. Nah, siapa? Farel, ya nggak apa-apa. Paling nanti anak insya Allah juga ngajak anak-anak, ngajak Muhammad Salman. Nah, abinya mana? Oh, ini. Baik, sudah ya, pas ya, malam 27 sudah ya. Malam berapa ini barusan? 27 ya. Malam 28 Abu Syarif. Nah, Abu Faras gimana Abu Faras? Abu Faras, Abu Hanan belum masuk ini. Nah, berarti ini malam 28 sekarang. Nah, berarti Abu Syarif, Abu Hanan, Ah Wahyudi, Abu Faros, Abu siapa? Abu Syamil. Nah, sama Akh Mukhtar. Iya. Oh iya, ini pengajar mana ini pengajar ini? Nah, ini malam 28. Malam Sabtu. Lah, malam Sabtu, malam 28. Iya, ya, malam 28. Nah. Bukan 28 malam, tapi malam 28. Malam Sabtu, bukan Sabtu malam. Seperti itu. Terus malam 29. Ya, Abu Hilya ya. Abu Hilya. Semua lagi pengajarnya. Aku Us. Ada siapa? Hah? Abu Lail. Siapa tadi? Siapa malam 2? Abu Hilya, Akh Usman, Uus, Abu Laila. Terus mana lagi? Ah Sahih. Loh, pengajar tuh tanggal 28 sudah harus di sini. 28 pagi sudah harus di sini. Maksimal. Antum harus datang tanggal 27. Nazar. Nah, siapa Akh Salman? Hah? Akh Salman. Seakhir gimana, bisa enggak? Malam 29. Hah? Loh, ya enggak ya kalau memang. Tapi benar loh, pengajar harusnya maksimal tuh sudah 28 pagi di sini. Hah? Baik, nah, antum siapa? Suhendi. Nah. Baik. Cukup insyaallah ya. Jazakallahu khairan. Untuk teknis fadlu, antum ada usulan atau yang lainnya terkait teknis atau hal lainnya, masukan. Baik. Lah, enggak usah seperti itu. Ini kan bukan ruqyah ya. Lain lagi kalau ruqyah, babnya lain lagi. Ya, sebagian ulama membolehkan hal yang seperti itu. Nah, apa? Nggak usah. Nah, bacakan aja biasa. Hadisnya cuma dikatakan di situ dibacakan Al-Baqarah. Nggak ada terus harus apa anda. Nah, ya, bacakan aja biasa. Mungkin satu di sini, satu di sana, nggak ada masalah. Nah, atau gantian cukup, insya Allah. Taib, ada masukan? Nah, nama Abu Hanan sudah. Nggak ada masalah, betul ya. Nah. Artinya sebenarnya bukan dibatasi 5. Ini 5 ini minimal. Nah, sehingga tafadhol nanti di-share. Ya, mungkin ada yang mau bergabung lagi yang lainnya, silahkan aja. Banyak juga nggak ada masalah. Nah, antum habis makan malam di rumah sendiri-sendiri. Bawa sebagian situ. Nah, nanti tinggal di-share insyaallah ya. Tayyib, Abu Aisyah, nah, fadhol. Bersih-bersih boleh. Nah, bersih-bersih boleh. Sekalian kalau bisa dirapikan. Gimana Abu Salim? Itu barang-barang pingin kita yang di belakang terutama itu. Jadi kesan apa? Ya kurang lebih gitulah. Itu berkurang gitu. Akhirnya barang-barang yang sudah enggak kepake mungkin bisa enggak dipindah atau di mana? Ya. Ya sudah, nah. Seperti itu. Kalau bersih-bersih ya bisa, berarti mungkin pas Sabtu Ahadnya. Ya. Tanggal 21 apa 22 misalnya, ya. Mungkin yang di sini bisa apa? Tahun kerja bakti. Ya, bersih-bersih rumah. Di anu Abu Salim apa dikeluarkan gitu. Nah. Karena kita yang di timur juga persiapan untuk anu apa? Madrasah. Beberapa hal kita butuh tahun juga. Ikhwannya di Karawang Timur mungkin kerja bakti di sana nanti insyaallah. Yang di sini ya bersih-bersih. Ya, kerja bakti. Nah. Jazakallahu khair. Masih juga bisa nanti bagi-bagi tugas. Sudah nanti teknis di diatur nanti insyaallah. Baik, teman. Gimana Bu Nadifa? Apanya itu? Ya dilihat katanya. Ya ini kan versi anak-anak ya. Ya anak-anak dengan kepolosannya ya bisa, kadang yang bisa nambah-nambahin, tapi juga bisa jujur. Ya katanya ngelihat orang jalan-jalan seliuran di apa? Di daerah belakang terutama emang. Di halaman belakang gitu. Terus ngelihat Adidas pokoknya ya kurang lebih gitulah. Antum coba lihat. Nah, nggak usah cerita di sini, nanti aja deh. Memang antum punya cerita apa? Oh banyak emang di pondok. Hatta bukan di Indonesia saja, di Damas dulu zaman Syekh Mobil juga ceritanya banyak dan benar gitu. Anak kalau mau berbagi cerita, anak mau cerita juga ini lebih. Nah, Almi nanti lah insyaallah ya. Nah, baik yang lainnya ada masukan terkait teknis atau apa? Sepakati jam berapa misalnya? Nah, Abu Qais gimana? Biasa, enggak usah dilalu. Ikhwan, intinya mereka sebagaimana kata Said Musayyib, mereka itu takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepada mereka. Nah, tinggal tergantung ya ininya kita. Kalau kita apa namanya? Tawakalnya tinggi, yakin, enggak takut, bersandar kepada Allah, mereka yang takut insyaallah biiznillah. Lah buktinya Umar bin Khattab kok bisa seperti itu? Loh, itu kan bukan karena pribadinya. Nah, ketika Umar bin Khattab masih jahiliyah, masih belum masuk Islam, mana ada setan di satu gang melihat Umar bin Khattab langsung ber. Nah, itu setelah beliau masuk Islam, setelah iman. Abu Hurairah, lo kok bisa apa namanya setan minta ampun dibebaskan? Nah, akhirnya diajari apa ayat kursi. Syaitan pada. Nah, seperti itu. Lah itu Khalid bin Walid ketika menebas jinnya Lat atau Uzza. Kembali awalnya menebang pohon atau berhala, kata Rasulullah masih ada. Ternyata betul di situ dilihat Imra'atus Sauda, jinni ya, artinya jin perempuan hitam telanjang. Nah, jin isi dia. Nah, itu. Para sahabat biasa ngadepin seperti itu mah. Sama, intinya gitu. Nah. Kalau hati kita yakin, ya takut-takut sedikit. Bismillah. Nah, tapi tolong loh ya, artinya jangan terus ntar ya na'udzubillah misalnya ternyata ada apa, jangan waduh ntar sampai lari keluar jerit biasa aja. Nah, loh soalnya kejadian di nah ini kalau berbagi cerita ya, sudah jangan cerita deh, sudah gak usah cerita deh biar gak panjang. Nah, gimana Mbak Aisyah? Nah, Lihat, kalau enggak ada yang dilihat terus takut, nah ini namanya muaswis. Artinya itu mah enggak terpuji, tapi ngelihat lah gimana ngelihat kok ini misalnya. Seperti itu. Takut ya, itu kan toh ya wajar namanya. Anak sih alhamdulillah belum pernah gitu seumur hidup anak. Nah. Tapi ini ngelihat. Merinding. Ya sekedar gitu insyaallah. Terus yang penting kita terus artinya masuk biasa aktivitas. Tapi hati-hati, jangan berlebihan juga. Ada yang namanya sifatnya wahmi. Wahmi ini pada hakikatnya bayangan kita. Misalnya ini kan banyak sudah takut duluan bayangan kita atau orang pakai sendal kedodoran kebesaran jalan di pasir sek ini pasirnya kapas sendal kuburan misalnya. Wah, ada yang ini ada yang nyiram-nyiram kaki ini. Padahal kah sendalnya kebesaran. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ya. Tapi secara umum bahwa jin itu bisa membahayakan, bisa mencelakakan, ini sah. Dari hadis juga ada, ya kan? Seorang pemuda Ansor masuk ke rumahnya, lihat perempuannya di depan pintu, masuk ke dalam bunuh ular, entah ular duluan atau dia yang duluan mati, artinya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mensyariatkan kalau melihat ular dalam rumah jangan langsung dibunuh. Kan seperti itu. Ya, artinya mereka memiliki kemampuan. Tapi bisa teratasi gitu. La tafrid wala ifrad. Jangan gaya, jangan sombong seperti apa? Siaran-siaran itu uji nyali dan yang lain ini juga enggak benar, enggak pas. Tapi ketika dibutuhkannya biasa aja. Nah, seperti itu. Taib. Nah, fadhal akh Abu Muhammad Yoga. Apakah ada perbedaan ketika menghadapi jin di waktu siang dan malam? Sama aja. Tapi memang secara umum kegelapan itu secara umum itu memang lebih artinya lebih apa namanya lebih disukai. Nah, makanya jin bergentayangan di waktu awal malam setelah terang, ya, nah, maghrib sampai isya, jin kan bergentayangan, sehingga anak-anak disuruh untuk masuk jangan main. Tapi secara umum sih artinya sama aja menghadapinya atau apanya sama aja, seperti itu. Ini kejadiannya di situ siang, sebagiannya itu siang, bukan pas malam. Nah, tapi insya Allah lah artinya. Jadi levelnya itu kalau ada pedes level 10 ngatasi ya berarti insya Allah level 5 kan bisa kan gitu. Iya kan. Makanya sekalian yang waktu yang. Nah. Tapi antum kalau mau siang juga enggak apa-apa. Nah, baik. Yang lainnya? Nah, fadhal. Boleh apa? Kalau apa? Boleh. Nah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Misal, ternyata ada muncul, pukul aja. Rasulullah mencekik. Ifrit, ketika sholat dicekik. Sampai air liurnya yang dingin, menetes di tangan Rasulullah alaihi salatu. Gak ada artinya kita tindak. Ya kalau memang muncul zahir ya, jangan, gak ada. Nah, kalau ngelihat misalnya naudzubillah muncul misalnya enggak ada masalah. Ya, bismillah. Nah. Enggak ada masalah boleh. Seperti itu. Nah. Ah. Apa itu apa itu? Mengucapkan kalimat apa? Iya, mana setan ya enggak usah. Ya bilang anak enggak takut setan, insyaallah hanya takut kepada Allah, enggak ada masalah. Tapi mana setan ya? Entar bener muncul depan antum. Pingsan nanti. Ya jangan takak. Intinya akhirnya seperti itu. Nanti takabur lah. Hal-hal seperti itu setan malah suka. Nah, jangan takabur biasa artinya anak enggak takut syaitan, hanya takut itu sih insyaallah lah bahasanya. Anak hanya takut kepada Allah. kita insya Allah bertakwa, nggak ada masalah. Tapi usmana syaitan, ya yang anulah, jangan seperti itu. Nah, Maulana gimana? Kita dengarkan dari yang punya rumah sendiri. Gimana Ibu Salim? Mungkin ada antum pernah dengar atau antum juga mungkin pernah. Nah. Enggak ada apa-apa. Di rumah situ ya? Sebelum ke depan berarti. Alhamdulillah enggak ada. Intinya mah insyaallah yang penting kita yakin aja. Nah, hanya memang terkadang itu tadi ya, bisa jadi fulan didatangi fulan, yang lain enggak. Nah, seperti itu. Anak-anak juga jangan lupa, artinya tetap antum kalau mendengar hal dari anak-anak, jangan antum tampakkan, antum sampaikan juga ke istri-istri antum ya. Jangan terus tambah di anak-anak itu di, wah gitu ya, di mana? Lah, hari ditenangkan aja, sampaikan, tanamkan tentang tauhid, tenangkan tentang permasalahan apa namanya, Allah itu Maha Melihat, Allah itu bersama kita kalau kita bertakwa, apa seperti itu. Juga sampaikan, makanya jangan maksiat. Karena syaitan suka tempat maksiat. Jangan suka bohong, jangan suka menggibai, misalnya seperti itu. Bagus kan ini kan? Nah, sampaikan hal-hal seperti itu ke anak-anak. Tapi di saat yang bersamaan kita juga berusaha ngambil sebab yang lain. Intinya seperti itu. Nah, baik, insya Allah cukup ya. Nanti kalau ada hal lain mungkin bisa sampaikan di grup atau yang lainnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.